setia. Setia, oh setia, kau darah cinta. Setia, oh setia, kau memang rupawan. Rona indah ceria, sedap dipandang mata. Lembut sehalus sutra, bagaikan bunga surga. Setia, oh setia, kau kecantikan yang kau miliki, anggun bagai seorang bidari. Jadi impian para remaja, duhai setia. Sungguh tiada bosan-bosan memandang wajahmu setia. Semakin hati ingin memandang, jadi penasaran. Setia, oh setia, kau darah cinta. Setia, oh setia, kau memang rupawan. Seorang bidari, jadi impian para remaja, duhai setia. Sungguh tiada bosan-bosan memandang wajahmu setia. Semakin hati ingin memandang, jadi pelan.